Itu awal dari kekalahan. Bohong, bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi racun kehidupan, judi racun keimanan. Pasti, pasti. Karena perjudian, orang malas dibuai harapan. Pasti, pasti. Karena perjudian, berjuku dan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Kaya bisa jadi pelarang, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah. Pas-pasan karuan buat makan, itu cara sehat untuk bisa bertahan. Uang yang pas-pasan karuan ditabungkan, itu cara sehat untuk jadi hartawan. Apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Apapun nama dan bentuk judi, jangan dilakukan dan jauhi. Judi menjanjikan kemenangan. Judi, judi menjanjikan kekayaan. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi, judi meracuni kehidupan. Oh, judi, judi meracuni keimanan. Karena perjudian, orang malas dibuai harapan. Pasti, pasti. Karena perjudian, berduku dan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi pelarang, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah. Uang judi najis tiada berkah. Uang judi najis tiada berkah. coba duet ini, Om. Iya. Keren, keren, keren, keren, keren. Aulia. Nanti kita lihat tahu ya. Asik. Aulia tidur. Aulia tidur. Keren. Aduh, keren banget. Rara, Rara, Rara, Rara, Rara, Rara, Rara. Keren. Feel dan Rara. Iya, Aulia malu. Aulia yang puji. Aulia jangan minder dong. Siap-siap sana. Oke. Ya Dewan Dangdut dan Sahabat Duta ini luar biasa. Semua pasangan bertemu tangan. Kolaborasi yang luar biasa. Ini keren sekali loh. Tapi yang paling keren itu adalah pendukungnya Haryanti juga ikut mensupport tadi. Bagus sekali. Lalu, terima kasih. Tadi yang pertama Nazar yang gregetan. Ini yang kedua kayaknya saya mah gregetan banget liatnya. Nanti. Tante, tadi kan Nazar. Terus ini sekarang Mae. Ntar Aulia gue yang gregetan, Mas Aulia. Oke. Tepuk tangan sekali dong untuk Hilda dan juga Rara. Keren. Judi ngek. Oke, sahabat Duta, ini luar biasa ya, teman luar kalian ya. Nyanyi bersama dengan Rara ya. Kejutan. Rara, mau tanya. Aulia. Rara. Iya, Rara. Rara, mainnya tadi beneran apa bohong? Beneran. Beneran lah, Mbak Inul. Beneran. Kasian deh lihat mukanya Aulia panik. Aulia juga masih ada kejutan kan? Masih ada kejutan dari Aulia. Masing-masing juara provinsi, masing-masing sahabat Duta mempunyai karakter lagu dan vokal berbeda. Oke. Dan ini kejutan diberikan oleh Vilda dan juga Rara. Rara, Mbak Inul sampai gak percaya kamu tetap bisa alat musik ya? Oke, Soima, silakan komentar Soima. Bisa enggak semua pada minggir? Minggir. Dewi awas Dewi. Minggir. Ayo awas. Minggir. Mau bokokku di. Bokokku di. Minggir. Sahabat kita. Boleh kembali ke tempatnya. Iya, sahabat kita. Soima silakan Soima. Mau komentar. Balik. Daripada panjang. Kita bertiga disuruh pergi juga. Rara, besok main apa lagi Rara? Pas dorong dia berat banget. Apa lo? Ayo kita sama aja lo. Orang gua mau lewat, kan lagi mau lewat. Gue campak juga wig-nya. Jangan macam-macam. Soima udah belajar Muay Thai. Mau dicopot juga wig-nya. Si Irfan Hakim bikin wig-nya dipake dia. Katanya wig-nya kamu mau dicopot. Iya, mau dipake kalau Irfan Hakim. Ayo, keluarga di cantik kalau minder duduk. Ayo, kalau minder duduk. Cantik. Cantik, duduk. Sumatera Selatan mana suaranya? Studio 5 mana suaranya? Kamu mana suaranya? Hajar Mae. Soima ngapain sih gitu? Hajar Mae. Soima jangan banyak gerak, kasihan bayi di kandungannya. Mae. Dia enggak hamil tahu. Eh, ini bagus. Mae itu kecanduan Rara sampai mabok ya kan? Karena Rara itu sudah di kepala saya. Sudah di kepala. Merasuk ke dalam pikiran. Oh, Rara enggak. Weh, muka lo enggak enak dilihat, Mae. Emang gimana Rara gimana menurut Mae Rara gimana? Rara, aduh. Rara berkolaborasi dengan Vildan. Aduh. Udah Vildan kan tahu sendiri seperti apa. Rara juga tahu sendiri kemarin-kemarin juga seperti apa. Ya yang ngesok bukan Rara ya. Masuk Ima yang ngesok ya. Sakit perut tapi gimana sih? Rara. Lo ekspresinya tuh ngap, Mai ngap. Rara. Atur nafas. Tahan perut. Saya gak suka ya diketawain-ketawain begini, saya gak suka ya. Siapa yang barusan ketawa itu Dewi, saya... Dewi, Dewi. Ya. Saya gak suka ya diketawain. Dewi. Ya. Gue lagi serius nih. Mukanya udah serius banget ya. Orangnya gak bisa dimain-mainin, gak bisa ya. Tolong hormati. Gak bisa ya gue dimain-mainin ya. Oke. Okay. Ini maksudnya begini apaan sih, saya emang biar orang takut. Tapi dulu. Rara yang bikin gini, Rara. Rara. Ya, Mae. Kamu tetap memberikan begini surprise kepada saya. Ada aduh tambahan kamu bisa main gitar. Ini cocok sama lagu yang dinyanyiin tadi. Yang muka yang pas-pasan. Wah, wah. Ada yang ingin penyanyian. Eh, gitarnya masih enggak? Masih enggak? Masih. Ada, oh, ada. Coba, coba. Jadi tadi ada yang enggak percaya. Mbak Inul enggak percaya itu main gitar beneran apa enggak? Ah. Buktiin Rara. Aku tanya karena aku tersepona. Iya, iya, iya, buktiin. Ayo Rara, ayo. Rara yang main. Ayo, ayo, ayo, ayo. Malah rang-rang. Rara, Rara, Rara. Oke, itu gitarnya Vildan juga ya? Yang gitar Vildan yang mana? Dua-duanya. Benar yang putih? Dua-duanya punya Vildan. Oh, Vildan tuh udah kaya raya banget. Amin, amin, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Banyak sekarang gitu. Iya banget. Parahnya. Ya, coba-coba mainin. Eh, Vildan bagi satu dong kita. Coba, Vildan diem dulu, Rara dulu, baru Vildan nyusul. Biar kelihatan memang dia main bener. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Biar Mbak Inul kalau malu. Kalau kita kan udah tahu nih Vildan kemampuannya seperti apa. Biar Mbak Inul ya, malu ya, Soina. Aku tersekona, makanya aku tanya. Underestimate, underestimate. Bye. Yora. Mbak Inul main gendang aja kapalan. Semua juga main gendang kapalan. Eh, jangan nyodok muka gue gitar loh. Jangan di sana posisinya. Gue kan gak mau liat. Eh, oh, iya, gini Vildan bener, ayo nyalain. Ada apinya.